londo melu londo. Akhirnya terus dikenal jenengane nopo, jenengane Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing ngarang serat Gatholoco Dharma Gandul niku ya wong Pati niki sing akhire manggon teng daerah Kediri sing akhire ngristen no Kiai Sadrah saking pundi saking Purworejo, dan dari situlah cikal bakal gereja Kristen Jawi. Pati niku amane yo sembrono wedi saking wedine karo londo. Gawe cerita serat Gatholoco Dharma Gandul, gawe cerita Sabdo Palono yo geng genggong niku wong Pati namine Abdullah. Oh lho iku sing ngalim wedine ngono karo londo, apa meneh sing gembris-gembris melayu kepurit-kepurit wong Pati pian. Lho sing urung tau tekan kono. Lho akhire saiki ribut ngono. Mula wong Yahudi Nasrani kuat sekelan Taurat. Sekelan Taurat iso sakanane iso. Lah sing kene malah mundur wong senengane ribut ae. Sing kono wis mikir perang bintang, kene masih ribut babakan kathok cingkrang. Sing kono perang nuklir, kene malah ngombe uyuhe unta. Lho ya coba. Tak mundur ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Gusudah kang kawula ta'zimi kula hormati niki alhamdulillah sampean ketekan Gusudah. Misal niki pun arang kiai nang gondrong niku pun arang. Iki nah kula niku ketularan Gusudah gondrong ngene. Kula asline mboten gondrong kula. Rambut kula niku pendek, lah dugi mriki ketularan Gusudah. Para pejabat pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, kelurahan lan sedaya saking jajaran TNI Polri ini kadese rawuh kali-kalian itu. Kalau hormati Bapak Kepala Desa, rawuh Bapak Kepala Desa sing pundi? Lah sampe anak ndelik ngono. Oh, ayo mriki aja ning kono, ayo kene rene. Wong sing duwe desa kok, sopir kok neng ngisor iki piye? Kene. Aku ra ngaji nih sampean ra munggah kene. Wis nang kene. Kene mriki ta? Mriki ta? Ah. Aja isinan lurah kok isinan. Eh, enggak. Loh. Ya le. Loh, ngoten dalung kok mriki kok. Nen. Mboten napa-napa wong rokok halal kok. Nggih, Pak Lurah. Loh. Nggih. Mriki Pak Lurah iki tengah jenengan, aja teng kono kok. Monggo. Enggak, monggo. Jenengan iki Pak Polo kok. Bon, niki aja didepno mic niki, cekake wruwuk-wruwuk niki.

Ismail, Mbah Mbah Hajar teng pundi, Mbah? Nek Mbahmu Hajar pentol kono karo pentol kono ki lho, engko nek medhun teng rono ya, kae sofa marwah. Nek Mbah Langi setan ning pundi, Mbah? Siji loro telu engko nek medhun teng rono nang tili ana cek ra lali ya. Begitu ngono nah nek Ka'bah niku asline nggene sinten, Mbah? Dudu tekku iku teke Mbahmu Adam, mumpung wonge ning kono nang takok dhewe. Akhirnya takok batam kak bani ku nopo iku kawitan aku medun kuatir ora iso mule tak tengeri terus akhirnya disebut inna awwala baiti wudi alin nazi lalladhi bibakatam mubah roka lani jabal rohmah ni ku nopo mbah ah takok ay iku menutuku I love you ku karo mbah mukhawa pokoknya sesok mudu noyo nang tengerono kape nang tili ono napak tilaso ziarah ana kabeh diwajibke ibadah ha? Haji akhirnya begitu medhun takoni endi mbah mulai peletakan aneng kene iki mbiyen iki petilasane makam Ibrahim oh iya iya bener lah mbah Mail mundi neng kene iki jenenge Jeri Mail mbahmu kan ana karo kalau pentel kono kelo kang ngene kok ewo kabeh ya ha iki begitu ditapak tilasi Nabi Muhammad Yahudi Nasrani langsung iya dek ecen penerusin Nabi Ibrahim. Lah, awak dhewe gak ero nek ora dituduhno Nabi Muhammad. Mula akhire senajan rukun wajibe haji niku mboten enten teng Madinah, awak dhewe kudu ziarah teng Madinah sebab sing dadi wasilah awak dhewe karo Nabi Ibrahim niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad weruh petilasane niki asal usul niki Nabi Ibrahim sing bangun. Ka'bah niki sing mbubak Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad mboten tau lali bendino kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus bentahun pisan tinggalane Nabi Ibrahim iki diumbah kali Kanjeng Nabi antara 10 sampai 15 Muharram, Ka'bah niki digenti kudunge, diumbah diresi resi kabeh. Lah niku sing dicontoh kalih mbahe dhewe. Ditinggali kampung ya ora lali ndongakno sing mbubak kampung. Wong tinggali kampung ya sing diumbah kampunge jenenge bersih desa, sing ketinggalan keris ya ngumbah keris, sing ketinggalan akeh ya ngumbah oke, lah sing gak ketinggalan opo-opo, ben ketinggalan awak tok, yo adus setahun pisan, mula ulan suro ana sing ulan adus. Nah, niki lho. Tok teng riku lah. Terus akhirnya Islam niku dugi saking ngriku pun dadi dibeto kali Sayyidina Ali medal ke ngarap, tindak pundi? Tindak Persia. Teng Persia kepethuk agama Majusi, ora Islam. Petuk agama Majusi rajanipun naminipun Rustum. Sayyidina Ali ngejak besanan kali Raja Rustum, akhire anake Raja Rustum sing wedok dipun matepa dipun jodhoaken kalian sinten? Dipun jodhoaken kalian Sayyidina Husain. Lahir sinten? Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah sebab raja Persia mlebu Islam sing sak derenge niku nyembah geni, tapi genine digele bangunan dhuwur namine Manara. Akhire begitu melu Islam genine ilang, manarone digele ngarep masjid. Akhire masjide wong Persia duwe bangunan namine Manara. Angger wong delok Manara kok apik, maka kabeh pengin gawe Manara, tekan pati jenenge menara. Denungke saya ya. Sayyid Ali Zainal Abidin duwe anak namine Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir duwe anak namine pun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq duwe anak namine Sayyid Ali Uraidi tambah doh. Duwe anak namine pun Sayyid Ubaidi Sayyid Muhammad. Di anak Sayyid Ubaidillah, di anak Sayyid Aisyah Naqib, di anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Dipindah tambah to hijrah metu sebab tengri kok tiuper-uper kali dinasti Umayyah kali Abbasiyah Melayu medal duwe anak namini pun Sayyid Alwi, di anak Sayyid Muhammad, di anak Sayyid Alwi, di anak Sayyid Ali Khalik Qasam, di anak Sayyid Ahmad Sohib Merbat, di anak Sayyid Alawi Amil Faqih, di anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Nggih, sampai Mongolia Sayyid Abdul Malik niki. Niki lan duwe anak naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, duwe anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, duwe anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Tanah Jawa. Wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro sebab ilate hono coro ko diulang alhamdulillah metune alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayuku ya ka umu no. Niku lah Syekh Jumadil Kubro duwe anak teng duwe untung Jawa Tengah ngriko duwe murid naminipun Syamsuddin dikengken pindah Jawa Barat namal pesantren Kuro teng Kerawang di murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing ngislamno Pajajaran. Dateng riku Syekh Jumadil Kubro duwe anak naminipun Ibrahim kali Ishak. Ishak niku pindah teng Gresik duwe anak Raden Paku Sunan Giri putranipun ingkang nami Ibrahim saking Mbah Dintan Mbah Jumadil Kubro Mbah Ibrahim duwe putra naminipun Raden Rohmat Sunan Ampel pindah Surabaya. Lah teng Surabaya ngriku duwe murid duwe anak naminipun Mbah Bonang. Mbah Bonang duwe murid Kanjeng Sunan Kali Joko, Kanjeng Sunan Kali Joko duwe murid naminipun Sunan Geseng. Sunan Kali Joko Sunan Geseng keluyuran tekan mriki duwe murid naminipun sinten Ki Penjawi penguasa Padi. Duwe murid Syekh Jangkung dikenal kanthi jeneng sinten Sariden. Lura ngopo sampean? Iki sedaya dadi nek mulo sampean aja gumun. Lah ketika wekdal Islam dugi mriki, mriki niki Hindu. Hindu niku agama rumit, agama mboten gampang. Tiang Hindu niku nek sing paling sae, nek pun ajeng wangsul teng alam kelanggengan, kudu ngilangi donyane, hilangkan keduniaannya. Mula tiang Hindu niku nglakoni lakon namine Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri supaya gak ketok keduniaannya bar dadi bupati berubah dadi bakul dawet ngoten niku. Nek niku saged dan tetep bertahan tetep apik senajan gambare pun salin nglakoni naminipun kabumian. Kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Lah bumi niku tambah diidak-idak tambah subur tambah dipacul tukulane tambah apik. Semakin dihinakan oleh manusia semakin atine manteng dateng sang pangeran. Nek wis niku saged nglakoni namine upawasa. Upawasa niku wis mandek ora mangan ora ngombe ora temuk bojo mangke terus awake mimpes cilik-cilik lap ilang namine murca. Mula Islam teko gawa Syahrusiam kok ramangan rango bira temuk bojo kok kaya upawasa. Mula wong Islam diarani nek Syahrusiam mulan puasa akhire murca lap ilang. Lho mula wektu Islam dugi mriki kok simbole gede-gede emoh. Soale wong Hindu karo simbol-simbol keagamaan niku ora seneng nek wis manjing tambah horake ketok nek isih ketok simbule berarti agama urung manjing isih neng lambe isih neng klambi tapi nek wis manjing ora ketok klambine ora ketok lambene. Lah ngoten niku teng Baghdad niku nggih enten torekoh awal sing teng riko waudo niku terus simbule gede-gede upel-upele gede cobae gede. Mula akhire teng Baghdad enten toreko sing ngulangi menungso marek nang Allah nyerak ning Allah ning aja nganggo simbol namanipun toreko maulama tiyah utawa malma tiyah sing ngedekaken namanipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah salah satu pengikutipun ingkang dikenal kanthi jeneng sinten niku Syekh Abu Yazid Al-Bus Pami niki pengikut riyadhoe niku ora umum ben atine anteng ora ngetokke simbol ben atine manteng ning Allah niku latihane napa turu masjid ning ora sembayang niku tiyang Malmadiyah. Sampai engko dilokno wong sak kampung, kuat ora atine dielek-elek wong sak kampung. Hele, aja rame-rame ning ngarep tak guwak kursimu engko. Wis lungo ning ngandrang, aja rame-rame. Ya. Tiyang Malmadiyah niku senengane turu masjid tapi ora sembahyang. Sampai engko dilokno wong. Nek wis dilok-lokno wong atine tahan ora. Sebab sembahyange ngenteni raene wong. Nek wis raene wong sembahyang, Allahu Akbar. Lah nek saiki awak dhewe sekali dilokno wong langsung duduhno Allahu Akbar. Niku mboten iso niku, niku Malmadiyah mboten dadi niku. Tarekah Malmadiyah niku. Nah niku. Nek sembahyang ora seneng awal waktu, senengane akhir waktu. Waktu sebab nopo kuatir atine engko nek wis bar salat kotong saka Gusti Allah. Mula Allahu Akbar langsung deng asar. Oh niki oh berarti atine selamat zuhur eling Allah. Mangke salat asar ngenteni meh deng karo maghrib dadi atine ora tau sepi. Tiang Malmadiyah niku niku mula la tiang-tiang Malmadiyah niku duwe saking cerake teng Allah ra ono liya. Mula wong Malmadiyah niku duwe ilmu namine maul hayat, air kehidupan. Lah mula wong-wong sing duwe ilmu air kehidupan niku ngerti mangke banyune entek niku kapan matine roh, ngomatine kapan niku roh. Mula tiyang Jawa sing rumiyin kathah sing roh, sok matiku tanggal semene, kathah sing biyen sing roh. Wong saiki wis ra gaduk akale sebab torekoe toriko sing anyar niki sing lawas roh. Mula wong biyen niku kathah mati urip meneh minggat maneh. Sing dikira wis mati urip meneh minggat maneh. Mula aja gumun sebab Jawa niku ketekan ulama Malmadiyah. Mula teng Jawa niku kathah wong kuburane ya akeh. Niku tiyang Malmadiyah. Nggih engko nek mati ben ora dieling-eling meneh. Jare anu kandha murid le aku iso nek mati ya kuburan tapi liang lahate loro. Liang lahate loro sing ngisor batangku sing dhuwur tandurana batang celeng. Dadi nek sawaya-waya dibongkar wong iku cek ndelok oh ternyata wong wingi kae meng nek mati dadi batang celeng lho ngono ne. Niku tarekah Malmadiyah ora kuat nek wong saiki. Nek wong saiki terus kliru titik langsung dudono. Wah iku bocah kurang ajar sih. Allah aku ngarep dhewe. Nek tiyang Malmadiyah mboten semakin dilokno wong semakin tenang atine sebab ibadah ora ana nggo wong li wong liya. Lah sak sampune tarekah niki teko tarekah kedua naminipun tarekah akmaliyah. Tarekah akmaliyah sing ngedhekake naminipun Ibnu Arabi penulis kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niki riyadhoe nyang-nyangan karo Gusti Allah nyang-nyangan riyadhoe. Dadi karo Gusti Allah niku ora kok arep-arep dinyang, dinyangi tenan, diuji tenan. Contonipun Saridin waktu derek Sunan Kudus dikongkon syahadat moh. Ayo syahadat Din, moh. Syahadatne moh. Liyane wis maca syahadat Saridin moh. Si cangkung niku akhirnya begitu. Ayo Din syahadat melayu deh. Dik mana kelopo? Begitu teng dhuwur wit kelopo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ndase didhisikno tibake. Cus perok ngoten. Eng bunuh diri ternyata. Ternyata napa mati Saridin. Ternyata mboten tangi tengel-tengel. Lho kowe dikongkon syahadat kok ngono Din? Lengge. Wong jare Gusti Allah iku kuwasa ya kudu tak cacak sik. Nek mboten tak buktekno ngene kula ya ora patek ngandel nek Gusti Allah iki kuwasa. Ha nek wis ngene iki ya nyata Gusti Allah ngandel aku nek Gusti Allah ana. Wis sampean wani? Ya ora wani wong kelas e awak dhewe kelas kemplu ento ya. Iki tareka akmaliyah. Sunan Kalijaga niku akmaliyah. Nggih. Mula wiritane neng kali sing banjir begitu neng riku telung tahun la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah. Wah akhir banjire teko

Islam yang duwe pelajaran ora mati, wong mati niku la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun walakin la yasun. Ora mati neng kowe ra weruh, sebab wong Islam ngulangi mati ora mati mulo ya iso di online. Nek wong Jawa meruwi kaki danyang nini danyang, nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nek wong Jawa wong mati ya kudu digakno panganan paring ke teng kuburan. Islam ya padha ngulangi gawakno panganan. Ning aja digeleh kuburane panganan dhewe. Sebab nopo tekane nek didadekke sedekah mulo srodo nyadran akhire dadi sedekahan dikenal kanthi jeneng dekahan. Mulo ana istilah sedekah bumi, dekahan, sedekahan. Kiyaine angger teko gitu kok maca kalimat thayyibah mulo jenengane kelimahan. Angger ana kiai teko borak-barik Allahumma barik, mulo teng Jawa ana sing ngarani bari-barian no ra. Niku padha Islam teko diulang Allah anane sempenge pangeran musala anane langgar saikhun ustadun anane kiai tilmidun muridun anane santri. Dibungkuse niku bungkus niki isine saking Kanjeng Nabi, padha karo ibu-ibu bungkuse kongwan isine rengginang. Lari kita ngeriki milo masya Allah masuk alona alon terus pun niki lemulo niku lah niki nek bersih bumi sedekah bumi sedekahan sampean ngeteri apa karo Mbak Buyute, sampean ngeteri apa, masa ngeteri suwiwi terono wedhus terono sapi. Wong Islam begitu ketemu asal usule jenengane Jabal Rahmah karo Ka'bah ibadah haji, apa sing dilakukan? Nyembelih kewan sak donya sapi disembelih, unta disembelih. Lho sampeyan iki lho ngeteri sedako nang Babuyute, mosok wedhus kunting iki gak pantes e, Pak Lurah. Kirimi sing gedhe nek wong biyen sapi, mosok kalah karo wong biyen nek nyodakoi Babuyute sapi. Saiki wadang suwiwi tok iwik-iwik ngono. Begitu krungu sedekah bumi, mbahne teko. Alhamdulillah dikirimilah kok sing teko meng suwiwi iki. Ingik. Sing teko iki sapi, Kang. Sesuk meneh nek sedekah bumi ngene iki aja wedhus. Kecilian omah dinggo, sawah karek nganggo, tanah rame lumbubak karo wong tuwa sedakoi sing gedhe, sapi sing paling gedhe sak pasar pati. Aja kok wedhus embeler rumbele, Kang. Haji niku lho begitu ketemu asal usule juntrunge urip Jabal Rahmah ketemu kabeh. Napa sebelih sapi sak donya jenenge Aidul Kurban niku kelas donya. Nah nek kelas mriki ya aja kok pitik ta. Cilike iwik-iwik ngono. Sing gedhe sesuk iuran tuku sapi. Ngapa aja ngene kok iki jenenge sumaker ya iki. Suge macak kere iki ya iki. Lha cengene kok wah para habaib niku lho ngirimi mbah siji ngono iku Habib abahe Habib Lutfi ngono iku dikholi wae sedus pira sampean. Lha sampean ngirimi asal usul Mbah Buyute sak desa lho iso wedhus itu ini didom ayo sampean sak cekotane sedang kok. Lha iki lho malah gawe malah kotak isine meng sukro. Aja sedakoi sing gedhe. Sapi sing gedhe Pak Lurah. Oh, Pak Lurah wis ngerti nek arep tak umbah mau mulane ra gelem munggah ning kono ae. Lho, tapi wong jeneng iki gek kawitan ya ora apa-apa, ora tau ana sing ngandhan. Ngandhani nek wis tak kandhani ngene sesuk sing gedhe. Ya sapi, aja kok terus wedhus wae sik ribut. Wah, urusan makam kok wedhus. Lho sampean niku makam kok wedhus piye? Urusan nang wong mati ku wis ra iso golek sangude. Dhewe ora iso wong mati niku golek sangu dhewe. Nek isih ning donya golek dhewe, nek iso sawahe didol dibeleh sampean wedhuse. Tukokno sapi berhubung sawahe sampean nenggo, lemahe sampean nenggo sisihno. Gue ngirimi sapi anak mondok we dikirimi duit lewat ATM sak mono akeh duwe mbah sing wis ra iso golek dhewe ning akhirat sampean kirimi suwiwi terus karepmu piye mbok dadi anak putu iku sing waras to Kang Kang lengke khole para kiai khole mbahmu tamaken wedhus pira sapi piro khole Sunan Kudus kebo piro khole Sunan Kalijogo kebo sapi piro lah sampean duwe mbah buyut ngono nah ya cokok terus suwiwi apa meneh kok pedes pilek meneh nah iki jenenge anak putu geblek iki ya iki kok aja ngono ibadah haji niku napak tilas mbah buyut yang luar biasa makom Ibrahim, Khijir Ismail terus ono sofa marwah diunggahi kabeh bar ngono apa yang dilakukan tumpahkan darah hewan jenenge Idul Kurban niku sapi sak donya wedhus sak donya lah sampean alhamdulillah iso nglumpuk rukun kaya kene iki lho lah yang ngirimi mbah buyute mulo kula bengi moh aku nek ngekholi wong kok bengi aku ora seneng aku soalnya nek bengi tok sing iso teko sing tuwa lah nek awane cilik-cilik melu kholura wae putune wong duwan lho wis ana sing dodol panuwane sing nang kuburan yo seneng anak putuku iso tuku jajan tapi kok aku dikirimi suwiwi yo lho ngene ku ana tumpeng gedhe ana ngono iku lah yo ngono yo gedhang yo sing mateng aja gedhang mentang sing mangan sapa nggih lha niku mangke sing gedhe terus dipangan bareng-bareng sapi diempal pangan bareng-bareng anak putu ganjarane dadi sedekah sing enak ya sapa ya sampean dhewe engko lek sampean wis mati lah gek ngrasakno ngone sampean wis tekan kuburan lah gek ngrasakno anak putu ra tau tilik kuburan anak putu ra tau kirim pangan pangan agek krasa mate anak putu ngerti mbiyen tak dol kabeh tau kono sapi tak beleh dadi sedekah mulo sesuk aja ngene nek wis ruwah salusul kok ngene yo lho sesuk aja ngene elingno kandhan niku lho nek sesuk isih ngene meneh tenono tak walik tindone sesuk lak celukno angin iki ora diwalik ngono ayo jongene Kang Kang nyodakoi mbab awake wong NU aja dadi Wahabi NU iku ngulangi nyodakoi wong mati sak kuwate sak akehe sak isone bila perlu utang no soale wong ning akhirat wis ra iso utang sampeyan isih iso utang utang sopo nih akhirat nah ini dunia sama utang kan si iso nyaur ngabot-ngaboti jari sopo memberatkan orang yang hidup lu si ngirip itu si iso diaboti ini si mati wis gak iso diabot abot kudu digolek no podo karo bayi kudu ditulang sampean pengen bayi ini sehat ya susu ini si ngape lagi ngirimi mbah ini peyek ngana opo ini ya kere aja disuduh-suduh no to Kang Kang duduh no go kelambi sing apik templeki panganan-panganan sing enak ning kene yo gantungi pelem gantungi duren gantungi sirinso sedekah kabeh mangkene iku Ora perlu aja panganan tok rinso dijejer, sanyo gele kene, sedako kulkas ngono masyaallah. Lha iku carane wong Islam Nahdlatul Ulama. Lah nek Wahabi perlu kuburan ya kipat-kipat. Apa ngono. Nggih. Ngoten lho iku pelajaran besar. Nggih, aja lali ngono ki, Kang. Mula mbak-mbak itu biar nek dekahan, ni aku beli sapi, saking kepingin ni nyeneng no, Mbak Buyute tanggap no wayang, ni aku ben biar Mbak Buyute lah uripe senengane wayang, ditanggap no wayang, ni aku bot-bote nyeneng no Mbak Buyute, langkau terus nek wayang teko, kabeh dijak mangan, panganan ni aku lo dadi sodako, wayang munggah uang seneng delok wayang, senenge uang dadi sodako. Tapi nek sampean tanggap nondang dut udane penyanyi dadi dosa lho. Lha niki mulo selawatan, yasinan, tahlilan, engko caci rotiban, sing cilik istighosan, cilik-cilik mlayu tuku jajan ngoten niku. Wis kono sangoni 10.000, cilik-cilik seneng dadi sedakoh sing sedo karena kita kumpul di sini nopo nyedekai Mbah Buyute sing pun sedo ngekholi lho engko ta ya wis paham ora koyo ngene iki. Lha ya sesuk ya kirimi sapi Mbah Buyute ora kok dikirimi suwi-wi. Wong NU dene nek ana sing alok-alok ya wis wong iku sing alok sampean wong NU tekakno sapi bila perlu sapi 5 apa sapi 10 dadi beleh ning kene lah pangan bareng-bareng niku ning kono dibelehno ning kono getihe niku dadi ganjarane sing sedo ulune dadi sedekah ganjarane sing sedo ngeta balunge dadi ganjarane sing sedo sampean ora. Begitu balung sapi dipangan semut sak mono akeh, sampean iso ngitung ganjarane sing dikirim semut mangan ba, balung ra roh sampean. Sampean ra weruh ku bathange niku balunge niku dipangan kirik, sampean roh ganjarane sedekah balung sing dipangan kirik ra weruh sampean. Ra weruh. Ya, sampean niku terus balunge dikletakno ngriku dipatok semut. Semut piro niku? Sampean iso ngitung ganjarane sedekah sing dipangan semut tumus tekan sing sing sepurono Allah masyaallah. Nek ganjarane menungso sing mangan wis cangkeme sik rusuh, nek cangkeme semut masyaallah ganjarane cespleng lho. Men karo ngono wis rasane melok ngitung, iku diitung kali mola. Kat kirim dhewe-dhewe lha aja kok terus suwi-wi ngene iki. Syukro meneh. Lha niku irisan iwak tipis, iplik-iplik ngono. Tempe iki ngene ya Allah anak putuku kere temen yo yo. Ya Allah sakno anak putuku ya Allah mang paringi sugih ya Allah. Mosok ngirimi mbahne wae kok tempe iplik-iplik ngene de. Nggih. Lha niku lho, dadi wong iki diulangi aja lali ono. Dadi nek ono beda-beda pemahaman ngene iki, iki aja dadekke awak dhewe lali karo para sesepuh. Engko nek urusan makam tak dudukno engko ning kono, ayo kita ketemu di samping makam sana. Tak lungguhno ning kono sing jawara-jawara ning forum ning kono. Aja ning kene, engko lungguh ning kono, tak lungguhno kabeh. Ya nangku ditakono iki pakame sapa ngene takone. Ho. Ya. Ngono. Ya ojo ribut. Nek ngene iki adat NU. Iki lho wong NU. NU iku ngulangi napa? Lah engko nek wis ngene iki anggere wong duwe petilasan, duwe makom kabeh seneng, wong kene seneng duan, wong karaban seneng karaban karena punya tilasnya masing-masing, ndak akan ada yang sanggup menjungkel kecintaan pada bangsa dan negara. Ora ono sing iso. Nggih, lha mulo Wahabi niku onyong-onyong-onyong-onyong, onyong-onyong-onyong-onyong.

sedekah bumi sedekah ngeten iki awan dadi sing cilik-cilik iso tuku jajan. Mula sampean siap-siap duit sing rada akeh nek wayahe arep ngene iki. Sampean aman ngaji sing cilik melayu tuku jajan. Lah berhubung sampean ra kei duit ya ribut ning kene mawon. Ngrusoki wong. Kei duit ngono 10.000-an yo bila perlu Pak Lurah sing ngenehi. Ya Pak Lurah. Lho Pak Lurah sedekah. Ini lho. Ya inilah kehidupan kita hari ini. Maka nemok ke tilas. Alhamdulillah wadih ditilasi wong alim-alim, ditilasi para ulama, para habaib. Jo sampean ketularan keapian. Semoga-moga sedaya anak putu ninduan, anak putu cundo luhur, binaringan barokah saking Allah, angsal nikmat saking Allah, binjang angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Hikmatika wa ansur 'alaina ar-rahmatak wa dzakirna wa nazzina ya dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syafaat rasulika ridhoka ya Allah. Ij'al 'awlatana dzurriyyatana talamidana lil 'ilmi 'alil khair, 'alil ibadah, 'alil qur'an muslimin qiyam madrul iman bihaqqi. Rabbana inni as'aluka min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zarin 'inda baitikal muharram. Rabbana aliyuqimus salata wa ij'al 'ibadatan minan nasi tawa ilaihim. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ridhoka ya Allah, syafaat rasulika ridhoka ya Allah. Ighfir lana dzunubana abaina ummahatina min syaikhina jaddati wa jaddatina. Bala jamil masyayikhna khususan Mbah Abdullah kali Mbah Aminah. Allahumma afir lahum arhamhum afi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Waghfir lana wa lahum. Allahumma ajil qabrahum rahmatan min radil jinan. Allahumma ajil rahmatan ufratal jami' alil qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi haqqin mutma'inna. Irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengkaten kausan ratibul hadir tausiah soho acara ingkang sampun kelampah. Sangking kula mboten bilih wonten khilafipun. Nyuwun agungipun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saking wedine karo londo, melu londo. Akhirnya terus dikenal jenengane nopo? Jenengane Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing ngarang serat Gatholoco Darma Gandul niku ya wong Pati niki sing akhire manggon teng daerah Kediri sing akhire ngristeno Kiai Sadrah saking pundi saking Purworejo dan dari situlah cikal bakal gereja Kristen Jawi. Pati ngene niku. Amane yo sembrono wedi saking wedine karo londo. Gawe cerita serat Gatholoco Darma Gandul.